Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittaba bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu di melalui acara Penyejuk Keimanan dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membawakan surat Al-An'am ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi summa nduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan. Ayat ini Allah perintahkan kepada kita dengan menggunakan kata siru. Gitu. Siru fil ardi, artinya berjalanlah Anda di atas bumi. Tidak memakai berjalanlah fasiru siru alal ardi, tapi siru fil ardi. Karena apa? Karena manusia atau kita semuanya ini berada di bumi atau di dalam bumi. Pemakaian redaksi yang penuh dengan muatan dan makna yang sangat balak, yang sangat tinggi sekali peribahasa yang disampaikan Allah jauh sebelum pengetahuan manusia sampai kepada pengetahuan bahwa bumi itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan udara yang menyelimuti sekitarnya. Udara di samping bagian dari tidak terpisahkan dari bumi juga merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan menghirup oksigen. Maka ketika Allah berkata kul siru fil ardi, artinya kita ini bukan artinya disuruh berjalan sebagaimana kita jalan biasa, tapi kita harus mengetahui apa yang hakikatnya dalam firman Allah ketika Allah memberikan perintah kita untuk berjalan. Artinya, dalam arti kata, misi kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumanduru, kemudian lihatlah atau perhatikanlah. Jadi pengertian di sini, kita harus bekerja ketika Allah perintahkan siru, berjalanlah artinya dalam bekerja atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dunia yang kita atau bumi yang kita tinggal ini. Kemudian kita harus perhatikan kata Allah ketika kita ingin mengamalkan, ingin mengabdikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus perhatikan apakah kita di akhir hidup ini termasuk orang-orang yang mendustakan atau tidak. Itulah yang paling penting dalam pertanyaan tersebut. Mungkin di sini akan ditambahkan oleh Ustaz Sapiar atau Ustaz Zainal ataupun Ustaz Ardiansah mengenai pengertian dari kul siru fil ardi summa nduru. Iya, Ustaz Zainal, mungkin kalau kita lihat ayat ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melihat kursiru fil ard, ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya akibat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa atau selalu mengolok-olok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi terdahulu. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwa banyak sekali orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang yang mengolok Nabi Nuh, dan begitu juga orang-orang yang mengolok Nabi Lut dan Nabi Saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu diolok-olok dengan sebagai orang yang gila, orang majnun, begitu juga seorang penyair, dan begitu juga disebut sebagai seorang yang yang bisa mengobat-ngobati orang lain begitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam ayat ini untuk melihat akibat yang mereka dapatkan itu. Karena apa? Karena itu pasti akan terulang. Artinya apa? Kalau saat sekarang ini ada segelintir orang atau sekelompok orang mencoba untuk melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya ataupun ajaran yang beliau bawa, maka ini akan mendapatkan balasan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka tidak ada orang yang dapat berlari dari hal itu. Ya. Saya melihat bahwa hal ini sangat penting untuk kita sampaikan, karena pengolok-olokan ini pun juga terjadi di masa-masa kampanye seperti ini, Ustaz, mungkin ya. Jadi kalau saya melihat, Ustaz Ardiansyah, bahwa ayat ini di satu sisi menjadi pelajaran, tapi di sisi lain sebenarnya ada satu hal yang tersirat, dan itu begitu penting untuk kita sampaikan, bahwa ini adalah menenangkan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabinya diolok-olok, itu tidak berdampak negatif bagi Islam. Bahkan ketika Islam itu diolok-olokkan, orang malah berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena sebenarnya orang dapat berpikir jernih dan dapat melihat bahwa sebenarnya ajaran Islam itu yang mana yang diolok-olokkan. Toh rupanya orang melihat tidak ada yang salah sehingga harus diperolok-olokkan. Ketika ada orang memperolok-olokkan, berarti ada something wrong pada diri orang tersebut, dan itu bukan kesalahan dalam Islam itu sendiri. Maka di sini disebutkan, wahai umat Islam, pemahaman yang lain, ketika nabimu diolok-olokkan, Quranmu diolok-olokkan, Allah Subhanahu wa taala diolok-olokkan, tenang. Tidak ada yang harus Anda gundahkan, tidak ada yang harus Anda takuti, karena Anda bukanlah orang-orang yang bermasalah ketika masuk Islam. Ketika Anda masuk ke dalam Islam, sebenarnya Anda adalah orang yang telah menyelesaikan masalah Anda. Anda akan menjadi orang yang bahagia, Anda akan menjadi orang yang tentram, Anda akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tidak perlu takut. Karena apa? Karena ketakutan akan menimpa orang-orang yang memperolokkan itu sendiri. Karena kerugian akan menerpa orang-orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Maka di sini disebutkan sumanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Jadi di sini adalah ayat yang menenteramkan jiwa orang-orang yang beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Iya, kalau saya melihat, Ustaz Fajrul, ada satu indikasi lain dari ayat ini. Artinya ada satu, bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelasan kepada kita lewat ayat ini dengan kata-kata akibatul mukadzibin, akibat orang-orang pendusta. Artinya kalau seseorang mendustai sesuatu, itu kan dia terlebih dahulu sudah tahu, kan gitu. Artinya dia, misalnya dia sudah tahu bahwa warna gelas ini merah misalnya, kemudian dia katakan, ah itu bukan merah tetapi itu warnanya hitam misalnya. Ini kan artinya dia mendustakan sesuatu fakta yang ada di depan dia. Nah, artinya bahwa orang-orang yang mengolok-ngolok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya bukan dia bodoh, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang itu. Ya, hanya saja karena di dalam dirinya itu ada sesuatu yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ada yang salah dalam pemahaman dia, maka dia akhirnya mengolok-ngolok. Nah, tentu kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di Amerika saat sekarang ini setelah 911 ya, setelah kejadian WTC itu, ternyata makin banyak orang yang memeluk Islam, dan mata masyarakat Amerika itu semakin terbuka untuk melihat Islam, ya, untuk melihat bagaimana Islam itu dari dalam sebenarnya. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, tentunya orang akan mendapatkan kesempurnaan daripada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijamin keabsahannya. Dia akan menemukan kesejukan bagaimana Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi subhanallah, ayat ini memberikan begitu terang bagi kita bahwa bukan berarti orang-orang yang mengolok-ngolokkan itu adalah orang-orang yang bodoh, malah orang-orang yang tahu benar bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubah suatu kaum, Allah utus dari dalam, orang dalam. Sehingga orang dalam itulah yang merubahnya. Dan kita berharap tentunya adanya suatu perubahan, baik itu di Amerika ataupun di Eropa, di mana negara-negara yang umat Islam minoritas, itu adanya perubahan pemahaman terhadap Islam itu dari anak bangsa itu sendiri, bukan orang dari luar. Kalau saya lihat sedikit Ustaz Ardiansyah, dia memang tahu, tapi dia tidak mendapatkan, sehingga dia memperolok-olokkan, sehingga dia mendustakan. Sama seperti pepatah Inggris yang berkata, rubah mengatakan anggur itu pahit. Bukan karena rubah itu tidak tahu anggur itu manis, karena dia sudah berusaha untuk melompat meraih anggur itu, dan kemudian dia tidak mendapatkan anggur yang manis tadi. Untuk menghibur dirinya, dia bilanglah, alah, anggur itu pahitnya. Jadi orang-orang yang mendustakan Nabi itu bukan berarti dia tidak tahu seperti kata Ustaz Ardiansa, tapi karena dia tidak mendapatkan, sehingga dia merasa supaya jangan dirinya sendiri saja yang dipermalukan, dia buatlah supaya agama ini dipermalukan, supaya orang tidak meraihnya. Padahal sebenarnya tahu kebenaran itu ada berada pada Islam. Itu dan saya melihat inilah yang disebut dengan hidayah itu tadi ya, Ustaz, ya. Artinya dia tidak mendapatkan manisnya ajaran Islam itu, ya, mungkin karena hidayah yang belum ia dapatkan, atau di sisi lain mungkin karena dia memang menutup diri dari hidayah itu, begitu. Sehingga karena Allah Subhanahu karena merasa bahwa diri paling benar atau merasa paling pintar dan mengetahui banyak hal. Di sini kalau kita lihat nih, Ustaz, maka benar apa yang diberikan pemahaman sama kita, Syekh Mutawalli Sya'ri menyatakan bahwasannya dalam perjalanan kita ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kul siru fil ardi, berjalan di muka bumi ini mengambil iktibar satu dalam suatu kepentingan. Maksudnya apa? Perjalanan iktibar itu adalah manusia mengambil iktibar secara langsung. Jadi begini, kalau umat-umat sebelumnya berbuat dusta begini-begini diberikan Allah Subhanahu wa taala azab, maka kalau umat sekarang ini supaya jangan mendustakan lagi dan mendapatkan hidayah sebagaimana Ustaz di sini yang menyatakan, ambillah iktibar sehingga apa? Perjalanan itu merupakan kepentingan, pelajaran yang dapat menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami, Ustaz Fajrul. Iya. Memang kalau kita melihat ayat terakhir dari surat Al-An'am ayat 11 ini, kaifa kana akibatul mukadzibin, ini mereka mendapatkan siksaan atas perolok-olokan mereka atau kedustaan mereka terhadap agama, disebabkan bisa saja bukan hanya saja mereka tidak mendapatkan, mungkin disebabkan mereka karena cemburu mereka melihat orang seperti itu kok bisa bertahan hidup seperti apa yang dilihatnya itu, begitu. Layaknya seperti kalau kita melihat kisah Nabi Ayub alaihissalam, itu sangat rajin beribadah, orang yang soleh, tapi iblis cemburu melihat kesolehan Nabi Ayub tersebut, maka dia minta izin kepada Allah untuk didatangkan cobaan, karena bisa saja menurut iblis, karena nikmatnya begitu banyak, karena kesehatannya, bisa saja mereka Nabi Ayub ini beriman karena sebabkan itu, maka diuji cobalah. Tapi tetap saja Nabi Ayub ini sudah Allah jamin dia itu adalah hambaku yang soleh, hambaku yang bersabar. Maka bagaimanapun dirayu oleh iblis tersebut tidak mempan. Bahkan pada satu saat ketika Nabi Ayub itu diambil semua hartanya, badannya, langsung iblis itu merubah bentuk seakan-akan sebagai orang yang paling berwibawa di masyarakat dengan mengatakan kepada Nabi Ayub, beginikah bentuk hasil dari sholatmu? Begitu berajin engkau beribadah, tapi Allah masih berbuat seperti ini. Begitulah datang olok-olokan itu, tidak saja dari luar, tapi langsung dihadapkan kepada personil-personil masing-masing. Sehingga kalau kita tetap menjalankan, berpegang teguh pada syariat ajaran Islam ini, mudah-mudahan itu tidak akan berartikan apa-apa, karena Allah sudah memberikan gambaran orang-orang yang memperolok sejak zaman Rasul terdahulu, seperti apa yang dikatakan Ustaz Ardiansa terhadap kaum Samud, Ad dan lainnya. Mereka itu Allah musnahkan seluruhnya disebabkan karena mereka itu sungguh keterlaluan dalam memperolok agama ini. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya, kalau melihat kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, semakin yakinlah bahwa memang Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama yang kita sekarang anut ini adalah agama yang harus kita pertahankan untuk diri kita dan anak serta cucu kita. Mengapa demikian? Karena memang sesuatu kebenaran itu pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan. Tidak usahkan yang seperti ini. Terkadang ketika kita berusaha untuk jujur, untuk benar dalam kehidupan sehari-hari saja, kita pasti akan mendapati tantangan, apalagi dalam kasus atau dalam situasi yang lebih besar, dalam artian mengemban agama ini pasti akan banyak sekali halangan, rintangan. Mungkin kita akan sendiri mendapatkan cemoohan, dianggap orang yang idealis, orang yang kolot, orang yang tertinggal. Namun itu tidak menyurutkan langkah dan semangat kita untuk tetap istiqomah. Karena salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, istaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menjalankan agamanya. Iya. Makanya Allah berfirman qul siru fil ardi summanduru, artinya kita disuruh betul-betul dalam perjalanan hidup kita ini untuk mengambil pelajaran sehingga kita betul-betul menjadikan perjalanan hidup kita itu penuh dengan pelajaran demi pelajaran. Mudah-mudahan ini semua dapat merenungkan kita kembali terhadap apa yang sudah kita laksanakan dan menjadikan seluruh perjalanan hidup kita dari dulu sampai sekarang menjadikan i'tibar supaya kita menjadi golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Syafir Al-Azhar bersama saya Ustaz Ardiansa, Ustaz Zainal dan Ustaz Syafir, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.